nahati kamanehna sok aya rasa cangcaya tina hati kamanehna tuweh aya curiga tisapraku muring ngadenge beca yen manehna teu setia padahal eta ngan karek beca can aya bukti nu nyata deudeuh kuring keur manehna kawasna taya bandingna pikeun kuring manehna teu aya dua meureun pina nu ngalantarankeun loba ka melangkah sieun manehna udara supaya teu kuat nahan da supaya tekuat nahan gogodan.